Bagaimana cara mengenali harta yang barokah dengan harta yang tidak berbarokah? Ya secara pasti ya kita agak kesulitan ya, karena ini perkara yang terkadang tidak kita ketahui secara kasat mata. Namun secara umum kalau itu banyak manfaatnya, maka insya Allah itu bagian daripada keberkahannya. Ya. Yeah.